بارك عليك كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, pembacaan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan al-jidal. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwasanya jidal yang tercela itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jidalnya seseorang ya tanpa dibarengi dengan ilmu. Baik, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah wa indal ladzina amanu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya jidal yang dilarang di dalam ayat ini, alladzina yadfa'una al-haqqa bil batil, orang-orang yang mereka menolak kebenaran dengan kebatilan, wajadiluna al-hujjat bighairi dalilin, dan dia menolak daripada hujjah-hujjah tanpa ada dalil, wa hujjatuhum ma'ahum min Allah, ya, dan tidak ada hujjah kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fa inna Allah yamqut 'ala dzalik asyadul baqat, dan Allah sangat benci dengan orang-orang yang mereka menolak hujjah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau berbicara sesuatu tanpa dibarengi dengan ilmu. Baik, kemudian dari bentuk jidal yang tercela, jidalu fasyaghabu wa tanwih nasratul batil ba'da dhuhuril haqq wa bayanihi. Jidal yang kedua adalah jidal yang bentuknya asyaghab wa tanwih, jidal yang hanya untuk memenangkan pendapatnya, ya, untuk memenangkan dirinya sendiri. Wa nasrul batil, dan dia untuk membela kebatilan setelah nampak kepadanya kebenaran. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis jidal seperti ini, wajadilu bil batil liyudhhibu bihil haqqo fa akhadathum fa kaifa kana iqab. Dan mereka menjidali sesuatu dengan kebatilan dengan maksud dan tujuan untuk memudarkan dari kebenaran, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka bencana. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bagaimana musibah tersebut menimpa mereka. Kenapa? Karena kan mereka menolak dari kebatilan, menolak dari kebenaran dengan kebatilan, dan mereka berusaha untuk melenyapkan kebenaran itu sendiri. Baik, ini semua disebutkan dengan orang-orang yang berjidal dengan batil. Disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, wal kalam fil jidal katirun fa idza kana madhmuman fa man ja'alahu mahmudan wa 'addahu min al-ulum an-nafi'ah batilan faqad ibtada'a fid-din. Berbicara tentang masalah jidal, pembicaraan yang sangat panjang. Fa idza kana madhmuman, apabila jidal itu merupakan jidal yang tercela, kemudian dijadikan itu adalah bagian yang terpuji, dan dia menjadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat, ya, baik, maka itu merupakan sebuah kebatilan, dan dia telah berbuat perkara bid'ah di dalam agama. Apa maksudnya? Orang-orang yang mereka menjadikan jidal yang tercela tersebut bagian dari ilmu dan sesuatu yang terpuji, ya, maka dia telah membuat perkara yang baru dalam agama ini. Karena agama itu, ya, bukan untuk dijidali. Agama itu adalah untuk diyakini, diamalkan, dan disemarkan di tengah-tengah muslimin. Namun kalau seandainya ada hajat yang memang di sana dibutuhkan untuk dia berjidal, ya, maka tentunya tidaklah haram secara mutlak. Sebagaimana yang telah kita nukilkan pada pembahasan sebelumnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjidali ahlul kitab, ya, jidal yang disertai dengan ilmu, ya, jidal dengan maksud dan tujuan untuk meruntuhkan syubhat ahlul batil dan untuk menegakkan kebenaran. Dan di situ dia melihat ada maslahat, Maka telah ternukilkan dari para imam-imam salaf, mereka telah berjidal. Ya, jidalnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dengan Khawarij, jidalnya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat dan yang semisalnya. Jadi jidal itu tidaklah selamanya terlarang, tapi jidal yang terlarang, jidal-jidal yang itu bentuknya kebatilan, di antara bentuk kebatilan adalah seseorang berjidal dengan ilmu dengan tanpa ilmu, atau orang-orang yang berjidal hanya sekedar untuk membenarkan pendapatnya yang menolong kebatilan setelah nampak kepadanya kebenaran. Dan disebutkan oleh Syekh Munayyasin di sini tanbihun, al-jidalu fillah azza wa jalla wa asma'ihi wa sifatihi munyun anhu kama sayati bayanu qariban insyaallah. Berjidal tentang Allah azza wa jalla dan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah perkara yang terlarang sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, baik, qauluhu al-mira', qauluhu al-mira'. Jadi kita sudah membahas al-kalam wal-jidal dan juga al-mira'. Baik, apa itu al-mira'? Qala al-fayumi fil misbah, baik, wa ma rayyuhu umari umaratatan wa mira'an. Ya, baik, itu dari sisi bahasa. Baik, umariyatan mumaratan wa mira'an. Hai, jadaltuhu. Jadi mira' itu dia adalah bagian daripada jidal. Tetapi dia lebih khusus. Baik, apa maknanya akan kita lihat. Yuqal maraituhu aydan idza ta'antu fi qawlihi tazifan liqaul wa tasghiran lilqa'il. Wa yuqal ma ra'aituhu aydan. Tidaklah aku mira kepadanya juga kecuali apabila aku mencela ucapannya sebagai bentuk untuk merendahkan apa yang dia ucapkan, wa tasghiran lilqa'il, dan juga untuk melemahkan ya lawannya. Jadi tujuannya itu, tujuannya untuk membatilkan ucapan orang dan juga untuk menjatuhkan orangnya sekaligus. Jadi bukan hanya ucapannya saja yang dia tolak, yang dia lemahkan, ya yang dia jadikan itu merupakan ucapan-ucapan yang batil karena pinternya dia dalam berlogika, ya tetapi juga dia menjatuhkan lawannya. Itu namanya mira. Jadi semata-mata dia mencela ucapan orang lain. Kemudian disebutkan wala yakunal mira ila itiradan. Tidaklah seseorang disebut dengan mira kecuali dia adalah orang yang menentang dari ucapan orang lain. Bi khilafil jidal fa inna yakunu ibtida. Ya, berbeda dengan jidal, terkadang jidal itu bukan untuk membantah. Ya, bukan hanya untuk menolak daripada kebenaran, tetapi dia awal daripada menolak kebenaran itu sendiri. Yang kemudian setelah dia menolak kebenaran yang datang dari orang, ya, yang tadinya hukum asalnya disebut, maka berubah menjadi mirok. Kapan jidal itu menjadi mirok? Ketika dia menolak ucapan seseorang dari yang dia jidali, dan kemudian juga untuk menjatuhkan orang yang dia jidali tersebut. Jelas ya? Jadi jidal masih ada kemungkinan kebaikan di situ. Tetapi kalau yang mirok tidak ada diinginkan kecuali adalah i'tiradan, untuk membantah ya ucapan orang lain dengan kebatilan dan merendahkan orang lain. Taib, qala al-Ghazali, disebutkan oleh al-Ghazali, wal mira' la yakunu illa bi'tiradin anil kalam. Al-mira' tidaklah dia disebut dengan mira' kecuali ketika dia menolak ya ucapan orang lain, menentang ucapan orang lain. Taib, qala al-Munawi rahimahullah fi tawqif atau fi tawqif, al-mira' ta'nun fi kalamil ghair. Al-mira' adalah mencela ucapan orang lain, li'idhahir khalalin anhu. Ya, menampakkan kekurangan ucapan orang lain, min ghairi ayatarabbat bihi ghardun siwa takhirul ghair. Tidak ada tujuan dia untuk menolak ucapan tersebut kecuali hanya untuk merendahkan orang lain. Ini tujuannya. Jelas ya? Bisa difahami ya? Jadi Al-Mira, seseorang yang dia mencela ucapan orang lain dengan maksud dan tujuan tidak ada kecuali untuk merendahkan orang tersebut. Qila wa israful ghadabul mujadil ya wa fihi khalquhu babul fa'id. Walau alam itu kalimatnya kurang paham, tidak jelas. Wa fihi babul fa'idah. Kalimat yang itu yang tidak jelas setelah fihi itu. Cuma disebutkan di sini al-mira wa istakhraju ghadabul mujadil. Ikhraq adalah membuat lawannya itu marah dengan ucapannya. Jadi tujuannya seperti itu. Ketika lawannya sudah marah dan lawannya sudah tidak memiliki kepala yang dingin, ya kemudian hatinya menjadi panas, akhirnya dijadilah yang bola pingpong sama dia. Itu mereka ada ilmu-ilmu khusus yang dipelajari dengan bab-bab seperti ini. Ya bagaimana lawan sebelum dia jatuhkan, dia buat dia marah dulu. Namanya orang ketika marah, dia sudah hilang konsentrasi. Hatinya sudah tidak tenang, pikirannya sudah tidak tenang. Ketika hati dan pikirannya sudah tidak tenang, maka tidak keluar sesuatu kecuali yang baik. Nah disitulah kemudian kesempatan emas bagi dia untuk apa? Untuk menjatuhkan orang tersebut. Baik, dijadikan bahan tertawaan. Qultu wal mira yushbihul jidal. Qala Malik al jidal fid din yansha al mira wa yudhhibu bi nur al ilm min al alim. Tayib yuksi wa yuwarithu ad dhagal. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin al mira ini menyerupai daripada jidal. Disebutkan oleh Malik jidal di dalam agama ini akan melahirkan mira. Jadi jidal itu ibtidak seperti yang kita sebutkan tadi. Setelah muncul al-jidal baru datang setelahnya al-mira. Jadi dia adalah ya sesuatu yang dengannya memunculkan al-mira. Wa yudhibu binuril ilm. Yang kemudian akan menghilangkan cahaya ilmu dari orang tersebut. Dan akan membuat hatinya itu ya keras dan akan mewariskan darinya apa? Ad-dhaghan. Dhaghan itu tekanan. Paham ya? Tekanan hati dan seterusnya. Iya. Dhaqara Dhahabi fi Siyar. Disebutkan oleh Imam Dhahabi dalam kitab Siyar. Maka dari penjelasan di atas, kita bisa membedakan di antara jidal dengan mirok dari dua sisi. Mirok tidaklah kecuali untuk menentang ucapan orang lain. Adapun jidal, di awalnya bukan maksud untuk menentang. Tetapi setelahnya baru dia menentang. Taib al-jidal yan sya'bil mirok. Ya jidal itu melahirkan di dalamnya al-mira. Jelas ya? Jadi mana yang lebih parah? Nah, annal mira yansha bisa bil jidal. Mira itu muncul pertama kali dari jidal. Ya seseorang ketika dia memang tujuannya untuk membela dirinya ya dan kemudian dengan maksud dan tujuan tersebut ketika dia mendapatkan sesuatu dari lawannya ya ada sisi kekosongan atau menurut dia ada celah untuk dia jatuhkan. Maka di situ dia akan menjatuhkan orang tersebut sejatuh-jatuhnya untuk dipermalukan. Maka yang tadinya hukum asalnya adalah al-jidal bil ibtida, kemudian dia berubah menjadi mira, yaitu tahqir li ghair. Dengan dia merendahkan dan mengertilkan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan. Bab yang baru. قوله محدث بفتح الدال وقد سبق تعريف المحدث وأنه ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. Telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu tentang al-muhdith, muhdath, sesuatu yang tidak ma'ruf dalam Alkitab dan juga tidak ma'ruf dalam sunnah Rasulullah dan juga tidak ma'ruf dalam ijma'nya para ulama. Wa qawluhu yaqda asyak fil qalb. Yaqda yaitu memasukkan keraguan di dalam hati. Hai hadhil umur tadkhul asyak fil qalb. Ya, perkara-perkara jidal ini, juga perkara mira ini, dan juga al-kalam ini, semuanya adalah perkara-perkara yang akan menanamkan dalam hati keraguan. Ya wasarahimahullah falihada idza lam tajurru ila al-kufri. Dan Syekh rahimahullah Al-Imam beberapa hari telah memberikan wasiat bahwasanya al-jidal wal mira wal khusuma al-kalam ini merupakan jalan yang akan menggiring seseorang kepada kekufuran. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan kita min sigharil bidah, dari bidah yang kecil itu akan melahirkan dari bidah yang besar. Dari bidah yang itu bentuknya bid'ah mufassiqah, dikhawatirkan akan jatuh kepada bid'ah mukaffirah. Ya, di antara jalan-jalan yang akan memalingkan seseorang daripada Islam adalah al-jidal, ya al-mira, wal-khusuma. Ini semua akan mewariskan itu semuanya. Ya qala Ibrahim al-Khawas, ma kanat zanadiqa, wala kufrun, wala bid'atin, wala jara'a fid din, illa min qibalil kalam wal-jidal wal-mira. Dan tidaklah adanya zanadiqa, dan juga kekufuran dan bid'ah, dan juga jara'ah, orang yang mencela agama, illa min qibalil kalam, kecuali itu muncul dari ahli kalam, muncul dari orang yang suka berjidal, dan muncul dari orang-orang yang suka al-mira. Jelas ya? Ini penguat apa yang disebutkan oleh al-imam al-Barbahari dari rahimahullah dari Ibrahim al-Khawas. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Fudail al-Muqri dalam kitab Dhamul Kalam. Taib, wa rahimahullahu tahawi id yakulu fi aqidatihi. Dan semoga Allah merahmati al-Imam Tahawi ketika beliau berkata dalam akidahnya, "Faman rama ala taib faman rama ilmun ma khutira anhu ilmuhu wa lam yuqna bi taslim fa huwa fahmuhu hujajuhu taib." Saya tidak Qadarullah masyafa'al, ini halaman terluput dari saya ini. Saya tadi pas muroja'ah langsung baca bab setelahnya. Jadi tidak bisa merujuk kepada kitab Al-Imam At-Tahawi ya ketika beliau berbicara dalam masalah akidah. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak bisa dibaca. Dan mungkin ini ditandain kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Saya lihat di kitab aslinya. Ya, karena beberapa tulisan sulit untuk dibaca dan qadarullah ini terluput dari murojaah saya tadi. Ya, kita baca bab yang baru saja ya. Baik. Jadi ini tadi saya langsung baca ini. قال المؤلف رحمه الله وألم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف نفسه عز وجل واحد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya bahwasanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan akal adalah perkara yang baru dan dia merupakan bid'ah yang menyesatkan. La yutakallam fi rabb, tidaklah dibicarakan tentang Allah kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya. Ya, fa wajala wa ala wahidun, dan Allah itu adalah satu. Satu dalam sifatnya. Ya, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini menjadi pokok dari pokok ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, yang mana apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu yang kita tetapkan. Taib, sebagaimana yang sudah sering kita bahas di dalam pembahasan kitab kita ini dan kitab sebelumnya. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah, يشير رحمه الله إلى تلك الفرق الكلامية التي تكلمت في الرب وشؤونه من ذاته وأسمائه وصفاته Al-Imam Rabahari rahimahullah mengisyaratkan dalam bab ini kelompok dari kalamiyah yang mereka berbicara tentang Allah dan berbicara tentang sifat Allah, ya dari zatnya Allah dan nama-namanya, terus setelahnya nggak bisa digerakkan komputernya. Mas Hana, bisa diturunkan? Coba saya lihat di ini. Kita sudah bisa didengar lagi, Mas Hana. Saya baca atau gimana? Saya baca dari HP saya. Baik Ustaz, nanti biar Mas Hana bisa. Kita baca ulang ya, soalnya putus juga. Baik Ustaz. Soalnya terputus-putus enggak? Kalau di saya enggak Ustaz. Oh baik, kita baca ulang ya. Yushiru rahimahullahu ta'ala ila tilkal firab. Al-kalamiya allati takallamat firab. Wa syu'unihi min dhati wa asma'i wa sifati. Wa af'ali bighairi ilmin. Iya kadang lama. Wa ma tahu wa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Al-Imam Barbahari rahimahullah mengisyaratkan dalam bab ini ya sebuah kelompok al-kalamiyah yang mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat-Nya Allah, tentang sifat-Nya, tentang nama-namanya dan tentang perbuatannya tanpa ilmu. Jadi maksud daripada ucapan beliau, ya tidak boleh berbicara tentang sifat Allah, tidak boleh berbicara tentang zat Allah, bukan maksudnya tidak boleh kita membahas tentang al-asma wa sifat. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berbicara tentang sifat Allah, tentang namanya, tentang zatnya, tanpa disertai dengan ilmu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencela akan perbuatan seperti ini, tidaklah mereka mengikuti kecuali cuma sekedar prasangka. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah mutlak sifatnya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia membangun sesuatu itu dengan akalnya, maka disitulah akan membangun zon. Ya, dan apa yang condong daripada ans jiwanya dan telah datang kepadanya petunjuk dari Rabb-nya, ya dalam keadaan datang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tetap mengikuti zonnya, tetap mengikuti pemikirannya, tetap mengikuti akalnya. Dia tidak mengambil huda apa yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsummal kamil fi jami' hadzal bab, ayusifallahu bima wasafa bihi nafsuhu, aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa bima wasafu bihi sabiqun." La yatajawaza wal Qur'an wal hadis. Baik, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ucapan ini mencakup dalam semua bab-bab yang mana Allah Subhanahu wa taala disifati sebagaimana apa yang telah Allah sifati pada dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah disifati oleh orang-orang yang pendahulu yang dari pendahulu kita, dari sahabat Rasulullah, dari kalangan para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, yang mana keyakinan mereka tersebut tidak melampaui dari Al-Qur'an dan tidak melampaui dari hadis Rasulullah. Maksudnya apa yang mereka pahami dari sifat-sifat Allah, ya dari nama-nama Allah adalah apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari sunnah, dan mereka berhenti di situ dan tidak menjadikan akal sebagai ya hal atau pondasi untuk memahami atau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, la yusifu Allah bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yatajawaz al-Qur'an. Ya, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dan apa yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dia keluar dari apa yang telah datang dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang perlu untuk dicatat dan digaris bawahi dan simpan baik-baik, yang menjadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari ucapan Imam Ahmad. Mungkin kalau seandainya kita datangkan ucapan Ibnu Taimiyah, mereka akan berkata ya memang Ibnu Taimiyah mujassimah. Ya, itu ucapan mereka. Tetapi di sini menukilkan ucapan Imam Ahmad. Dan juga sebelumnya kita telah menukilkan ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Malik, ucapan Abu Hanifah dalam kitab Aqidah Aimatul Arba'ah. Ya, metode dan cara Ahlussunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan sebagaimana datangnya. Wa madzhabu salafi annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu aw bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ya, adapun mazhabnya salaf, mereka mensifati Allah dari apa yang telah Allah sifati dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrif, tidak mentahrif, tidak memalingkan maknanya kepada mana yang lainnya, wala ta'tilin, tidak dia menolak daripada sifat tersebut, min ghairi takyifin, dan juga dia tidak membagaimanakannya, wala tamtsilin, dan juga dia tidak mempermisalkannya. Dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidaklah seseorang datang di dalam mentahrif sifat-sifat Allah, mentakwil dari sifat-sifat Allah, kecuali dia datang dari bab yang pertama dengan at-takyif. Dia datang dengan bab at-tamtsil. Semuanya paham ini ya? Atau perlu kita diskusi sekali-sekali? Hah? Mungkin diulang lagi, Ustaz. Baik, saya ulangi kembali. Tidaklah orang-orang yang mereka mentakwil dari sifat Allah atau mentahrif dari sifat Allah, ya, atau mentaktil dari sifat Allah, apakah dari kalangan Jahmiyah, ataukah dari kalangan Mu'tazilah, ataukah dari kalangan Ahlul Kalam yang lainnya, itu pertama kali pangkalnya adalah mereka mentakyif semuanya. Itu lari kepada pangkalnya adalah takyif. Apakah itu Asy'ariyah, apakah itu Qulabiyah, apakah itu Jahmiyah, apakah itu Mu'tazilah, ya, oh, nah. Baik, mungkin bisa. Baik, ada yang bisa jawab? Karena ini inti pelajaran kita dalam memahami syubhat ahlul batil. Coba Mas Rangga. Atau Mas Regi, coba. Baik. Apa langkah pertama ini apa artinya? Langkah pertamanya mereka memikirkan sifat Allah itu seperti sifat manusia, sifat makhluknya. Ya. Baik. Baik, ahsanta. Ya, tidaklah orang-orang yang mereka mentaktil sifat Allah dari kelompok Jahmiyah kecuali pertama mereka mentakif atau mereka mentamtsil. Ketika datang kepada mereka sifat sami', kemudian langsung mereka memahami kalau seandainya Allah disifati dengan sifat sami', maka Allah akan sama dengan manusia. Kenapa dia mengatakan sama dengan manusia? Karena dia takifkan sami'nya Allah. Jelas? Nah, tujuh, dan ketika Allah Subhanahu wa taala akan sama dengan makhluknya, maka mereka mentaktil. Mereka menta'atil, mereka menolak. Tidak ada sifat sami tersebut. Paham? Dan mereka berhenti di situ. Ini kelompok Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat Allah dan menolak semua nama-nama Allah. Tujuannya apa? Untuk mensucikan Allah. Nah, begitu juga orang-orang Asy'ariyah ketika mereka membahas tentang sifat sami, paham? Mereka tidak mentakhifkan. Ya, mereka menerima. Karena apa? Karena masuk akal mereka. Ya, nah sifat yang bagaimana yang ditakifkan oleh Asy'ariyah yaitu sifat istiwa. Kalau seandainya Allah beristiwa atau Allah punya tangan atau Allah turun ke langit dunia, itu ditakifkan dengan sifatnya makhluk. Dia permisalkan dengan sifat makhluk. Nah setelah dia permisalkan, gak mungkin Allah memiliki sifat yang sama seperti makhluknya. Kemudian setelahnya dia apa? Dia ta'atil, oh gak ada sifat istiwa, gak ada sifat nuzul. Tidak ada sifat yad. Nah sementara dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dirinya beristiwa. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya memiliki yad. Ya dalam hadis Rasulullah menyebutkan Allah itu turun. Maka mereka tidak berhenti. Kalau Jahmiyah tadi berhenti di ta'atil, kalau mereka menta'wil. Iya saya terima ayat istiwa, saya terima ayat yad, saya terima hadis tentang nuzul. Karena hadisnya di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Tetapi maksudnya adalah ini dan ini. Tujuannya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa apapun dengan Allah. Inilah ahlul kalam, mutaraddidnya mereka, kontradiksi prinsip cara mereka memahami sifat Allah. Yang satu mereka tidak mentakifkan karena itu ada sesuatu yang masuk akalnya. Yang satu mereka takifkan karena tidak masuk akalnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan di sini, mereka mengimani seluruh apapun yang datang dari Allah tentang dirinya Allah dan juga apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, kita terima seluruhnya ya tanpa kita mentahrif, tanpa kita mentakhil, tanpa kita mentakhif, tanpa kita mentamthil, tetapi kita mengatakan laisa kamitsli syai'un. Allah mendengar, mendengarnya Allah, laisa kamitsli syai'un. Allah itu sami', sami'nya Allah, laisa kamitsli syai'un. Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya, istiwa di atas arasy-Nya. Laisa kamitsli syai'un. Allah punya tangan, tangannya Allah laisa kamitsli syai'un. Jelas di sini kalau mereka mentakifkan dulu baru setelahnya ta'til, baru setelahnya ditakwil. Bisa dipahami? Jadi pangkal daripada penyimpangan dalam memahami sifat-sifat Allah adalah awalnya at-takif wa tamtsil. Bisa dipahami ya? Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah Rasulullah radhiyallahu anhum anil jidal fi jalalatihi wa fi sifatihi wa asma'ihi karena Allah azza wa jalla la yusaf indal jamaah la yusaf indal jamaah ahlus sunnah illa bima wasafa bihi nafsu aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam aw ajmatil umma alaihi wa laysa kamithli syai'un fayudriku bi qiyasin aw bi imanin nazar. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, a'immatus salaf mereka melarang untuk berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Yaitu sesuatu dibangun tambah ilmu, tambah dalil. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah disifati di sisi jamaahnya ahlus sunnah kecuali apa yang Allah sifati pada dirinya sendiri. Dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah tegak umat di situ. Ini merupakan perkara ijma'. Yang menukilkan ijma adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Wa laisa kamitsli syai'un. Dan tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah sehingga fayudriku bil qiyas, sehingga tidak bisa didapatkan dengan qiyas dan juga tidak bisa diambil dengan pengamatan. Jelas ya, karena Allah tidak ada yang serupa dengannya, maka tidak bisa difahami dengan qiyas dan juga tidak bisa difahami dengan pandangan. Dan kita sudah berulang-ulang di dalam permasalahan qiyas ya ahlul ahwa, ahlul ta'wil ya dengan sifat makhluk. Jadi kalau bahasanya tadi kita menyebutkan dia mentakifkan dulu, nah, dan juga kita bisa membahasakan dia mengkiaskan dulu dengan, dia menyerupai dulu dengan makhluk. Karena qiyas itu kan yusbi syai' bi syai' kan, menyerupai sesuatu dengan sesuatu. Jadi bisa dengan kalimat kita katakan dia mentakif dulu, bisa kita katakan dia mengkias dengan sifat makhluknya. Sementara Al-Imam Abdul Bar mengatakan tidak ada yang serupa apapun dengan Allah sehingga ketika dia tidak bisa diserupakan dengan apapun maka tidak bisa didapatkan dengan kias. Karena kias itu bisa dilakukan ketika ada usul dan furu, yang mana usul dan furu itu saling menyerupai. Ada sisi kesamaannya. Maka tidak ada sisi kesamaan antara Allah dengan makhluknya, maka batallah cara-cara orang-orang menggunakan kias dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Terlebih mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dengan akalnya fasik mereka. Kecuali kalau seandainya mereka menolak pemikiran Ibnu Taimiyah, menolak pemikiran para ulama salaf, yang mana ulama salaf itu mendatangkan pemikiran juga, ya mungkin ada sisi benarnya. Sisi benarnya saya bilang ya, walaupun salahnya lebih banyak. Tetapi yang masalahnya mereka bukan menolak pemikiran. Apa yang datang dari ulama? Mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak. Dan justru yang beriman dengan Al-Quran dia enggak sesat. Kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy karena Allah sendiri yang mengkhabarkan. Ente sesat. Kan lucu. Ya, kita mengkhabarkan Allah punya tangan karena Allah khabarkan dalam Al-Quran Allah punya tangan. Ente sesat. Nah, ketika dia mengartikan tangan adalah kekuatan, sesuatu yang tidak ada dalil yang dibangun ucapannya, dia yang benar. Itulah namanya Al-Miro dan Jidal tadi. Ya, walaupun tidak saling berhadapan, namun itulah yang mereka lakukan. Menjatuhkan orang lain, takfir. Padahal Ahlus Sunnah tidaklah mereka mengimani kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah dan apa yang datang dari para imamnya. Namun lagi-lagi saya katakan, tidak ada urusan kita sama orang. Dia terima, alhamdulillah dia tidak terima, la yadurruna. Tidak memudaratkan kita sama sekali. Kemudian qala Malik ibn Anas rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, al-kalam fid din akrah. Wa kana ahlu biladina yakruhunahu wa yanhauna anhu. Wa nahu al-kalam fi ra'i jahm wal qadr wa kullu ma asbah dhalik. Wa la uhibbu al-kalam illa fi ma tahtahu amalun. Fa'amal al-kalam fi din wa fi Allahi azza wa jalla fasukut ahabu ilayya. Perhatikan, ketika kita mengartikan al-kalam bukan membicarakan agama. Membicarakan agama ada sesuatu yang saya benci. Ini kan parah ini nanti jadinya. Paham? Maksudnya berbicara tentang agama dengan logika, dengan akal yang tidak dibangun dengan dalil. Maka itu sesuatu yang aku benci, kata Imam Malik. Wa kana ahlu biladina, dan juga penduduk negeri kami, penduduk negeri mana? Negeri Madinah. Yakrahunahu. Mereka membenci untuk berbicara agama, kan enggak? Mereka membenci untuk berbicara agama tanpa dalil. Tetapi berbicara agama dengan akal, itu yang mereka benci. Bukan membahas tentang agama yang dibenci. Inilah butuh terkadang, ya, nah mungkin kalau kita tidak membaca kitab ini dalam arti kata, ya, ucapan Imam Malik kita baca dalam satu tulisan, bukan sedang membahas tentang ilmu kalam. Wah, ini kayaknya salah cetak ini bukunya. Kan begitu mungkin. Ya, benar bukan bukunya salah cetak, tapi kitanya yang salah paham. Ya, dan al-kalam di sini adalah, saya ulangi kembali, berbicara tentang agama Allah dengan logika, dengan akal, tanpa dibangun dengan dalil. Ini sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Ahlul Madinah. Nahul kalam fi ra'i Jahm. Dan itu semisal dengan pembicaraan, ya, seperti pemikirannya Jahm bin Sukwan. Ini kok. Mas Anda bisa naik lagi tuh PDF-nya, Mas. Baik. Kira'i Jamil wal Qadar. Dan ini merupakan pemikiran Jam dan pemikiran takdir. Wa kullu ma asbah dzalik. Dan apa saja yang menyerupai tentang permasalahan ini. Ya, apa saja yang menyerupai tentang permasalahan ini. Baik. Jadi yang muncul. Nah. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, wala uhibbul kalam. Saya tidak ingin membahas kecuali sesuatu yang ada amalannya di bawahnya. Ya, sekarang misalnya kita ingin membahas mencari sejarah, membuka fakta sejarah di mana kuburan Nabi Adam. Di mana kuburan Nabi Nuh? Di mana kuburan Nabi Musa? Iya, mungkin dia membutuhkan dana yang sangat banyak untuk mencari informasi, ya, membaca sejarah, bertanya kepada orang yang membutuhkan energi, waktu, dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini sesuatu yang tidak ada bentuk amalannya di situ. Apa maksudnya? Ketika kita mengetahui ada kuburan Nabi Adam di sana, kita mengetahui ada kuburan Nabi Musa di sana, kita mengetahui ada kuburan Nabi Nuh di sana, apakah ada sisi tatbiqiyah al-amaliyah yang mana kita harus mendatangi kuburan para nabi tersebut? Tidak ada. Justru datang larangan untuk kita tidak syadur rihal kecuali di 3 masjid. Dan justru kita telah mendapatkan ucapan atau perbuatan Umar bin Khattab untuk menguburkan kuburan Nabi Daniel alaihissalam di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Baik, kemudian kita baca kembali. Baik. Fa'amal kalam fiddin wa fillahi jala wa'ala fasukut ahabu ilayya. Adapun berbicara tentang agama Allah, ya berbicara tentang Allah dengan logika-logika al-kalam, maka dengan diam tidak membahas perkara tersebut, ya tidak memahami dengan ayat-ayat, tidak memahami sifat Allah dengan cara tersebut, itu lebih aku cintai, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Birbar dalam kitab al-Jami' dan juga al-Lilika'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yaqulu Ibnu Abdul Bar walladhi qalahu Malik alaihi jama'atul fuqaha wal ulama qadiman wa haditsan min ahli al-hadits wal fatawa wal fatwa. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar apa yang diucapkan oleh Imam Malik itu merupakan ucapan jama'ahnya fuqaha. Dan itu ucapan ulama-ulama yang terdahulu dan ulama di zaman sekarang, kata Ibnu Abdul Bar, dari ahli al-hadits dan ahli al-fatwa. Paham? Jadi ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh para ulama Islam, yang mereka tidak membahas ilmu kalam, tidak membahas sifat Allah, ya, dengan akal-akal mereka, tetapi yang menjadi makyas, yang menjadi timbangan di dalam memahami sifat Allah adalah Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. وإنما خلف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق وأما الجماعة على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسع السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحب عن مذهبه أخشي ضلال عامة ونوي هذا ما شاء الله. Ini sambungan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Wa innama khalafa dzalik, dan hanya saja yang menyelisih itu semua adalah ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah dan semua firq-firq al-kalamiyah yang berbicara tentang sifat Allah dengan logika mereka. Adapun al-jamaah, mereka berjalan di atas apa yang dijalani oleh al-Imam Malik atau apa yang dikatakan oleh al-Imam Malik, illa ayatur ahadun ilal kalam, atau kecuali ketika seseorang yang memang harus dia membahas atau mempelajari tentang al-kalam, fala yasus sukut, dan kemudian tidak melapangkan dirinya untuk diam tentang permasalahan tersebut, idza tama biraddil batil wa sarfu sahibu an madhhabihi aw khushya dhalalun ammatun aw nahwi hada, yang mana tujuan dia adalah untuk membantah kebatilan, untuk memalingkan ahlul batil tersebut, ahlul kalam tersebut kepada dari madhabnya, atau dikhawatirkan dia tersesat, menyesatkan umat dengan pemikirannya, atau yang semisalnya, maka tidak ada masalah di sini orang-orang mempelajari ilmu kalam dari kalangan ulama, dari kalangan-kalangan al-mutabahirun, orang-orang yang luas ilmunya, yang tujuannya adalah untuk membantah kebatilan, dan untuk menyadarkan orang-orang daripada madhabnya tersebut, dan dikhawatirkan manusia akan tersesat dari pemikiran mereka, maka dipelajari dan tujuannya untuk dibantah. Adapun kita sekarang tidak perlu untuk kita masuk ke dalam ilmu kalam, karena para ulama kita semuanya mereka telah mengkhabarkan kepada kita bagaimana usul-usul al-kalam. Tinggal kita baca buku para ulama kita dan kita membaca apa yang mereka bantah sudah mencukupi. Jadi enggak perlu lagi kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Kan seperti itu. Dan Al-Imam Ibnu Abil Bar rahimahullah, beliau mengatakan ayyutur, orang-orang yang memang terdesak yang harus dia mengulik kalam. Sekarang kita tidak terdesak. Ya, ilmu kalam itu sudah dibantah oleh para ulama. Ulama juga telah menerangkan kepada kita bagaimana bentuk kalam tersebut. Faham? Maka cukup bagi kita membaca buku-buku para ulama kita untuk memahami itu semuanya. Baik, kita baca sedikit lagi kemudian kita tutup pengajian kita di sore hari ini. Qala rahimahullah, laisa fil i'tiqad bi sifatillah wa asma'ihi ila ma ja'a mansusan fi kitabillah aw asa'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ajmat alaihi ummah wa ma ja'a min al akhbar ahad fi dhalika kullu annahu yusallim lahu wala yunadir fi. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar, laisa fil i'tiqad, tidak ada keyakinan di dalam sifat-sifat Allah dan juga dalam memahami nama-nama Allah kecuali apa yang datang yang ternaskan dalam Al-Kitab dan apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam oleh para ulama-nya dan apa yang datang dari khabar-khabar, apakah hadis ahad ya tentang permasalahan tersebut ya atau yang semisalnya, maka kita menerima walaupun hadis itu hadis ahad dan kita tidak menolaknya dengan logika-logika kita hadis ahad yufidu ahad yufidu dhon dan yang semisalnya sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ini semuanya terbantahkan dari ucapan Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, apa saja yang datang dari Rasulullah walaupun itu khabarnya disebut dengan khabar ahad menurut pemikirannya mereka, tetap kita terima selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafidz fil Fath, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa akhraja Ibnu Abi Hatim طيب في مناكب الشافعي أن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسي أحد ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه تعذر بالجهل لأنه علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا رؤية والفكر فنثبت هذا الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عنه نفس عن نفسه faqala laisa kamitsli syai'un. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Manaqib Syafi'i dari Yunus Ibnu Abdul Ala, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh seorang pun menolak dari sifat-sifat tersebut. Dan siapa yang seseorang menyelisihi setelah sabit kepadanya hujjah, maka dia itu kafir dikarenakan menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah yang telah datang dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun sebelum ditegakkan hujjah, maka sesungguhnya dia diberikan uzur dikarenakan kejahilannya. Ini catat baik-baik, yang mana Imam Syafi'i yang dekat dengan zaman kerasulan, tidak terlalu jauh maksudnya, berada di zaman keemasan Islam, yang banyak para ulama di sana yang menyebarkan ilmu, dan kuatnya sunnah, dan hancurnya kebid'ahan, tetapi bersama dengan itu masih diberikan uzur kepada orang-orang yang jahil. Nah, apalagi kita hidup di zaman yang semakin jauh dengan zaman kenabian. Ya, zaman yang sangat jauh dari zamannya para ulama, yang banyaknya khutbah dan sedikit para ulamanya, tentunya lebih banyak lagi diberikan uzur kepada orang-orang yang jahil dikarenakan kebodohan mereka. Li'anna ilmu dzalik la yudrik bil aql. Karena ilmu tentang Allah tidak bisa dipahami dengan akal dan juga dengan tidak bisa dengan melihat dan juga tidak bisa dengan berpikir. Maka kita menetapkan sifat-sifat ini dan kita menafikan apa yang menyerupai dengan Allah. Sebagaimana Allah telah menafikan pada dirinya sendiri, laisa kamitslihi syai'un. Wa kalamul ulama qadiman wa haditsan fi hadza katsiran jiddan wa fima dulluna hadza kifayah. Ya, dan ucapan ulama yang terdahulu dan ulama sekarang sangat banyak sekali dalam bab ini dan cukuplah apa yang telah kita sebutkan sebagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin sampai di sini. Ya, Ustaz, apa masuk tanya jawab atau gimana, Ustaz? Anak kebetulan ini muka. Baik. Keluar dari Mahat. Baik, Ustaz. Apa kita jawab nanti sekalian di hari Ahad? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik. Baik, Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi di program berikutnya. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Baik, berulang lagi jelaskan. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.